Gitu. Ya apalagi tingkat di pusat, wah banyak sekali yang non-muslimnya. Sangat berat itu. Jadi menjadi anggota dewan itu untuk perwakilan kaum muslimin minimal dia punya dua ilmu. Ilmu hukum Al-Quran dan ilmu hukum negara. Dilengkapi dengan bagaimana cara berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan bahasa hukum negara. Ini yang sangat susah ini. Sebab kalau kita pemanya berbicara di dewan dengan bahasa Quran, bahasa hadis, ya ditolak oleh agama lain. Aku juga punya kitab suci. Nah, kan begitu. Tapi kita itu harus bicara dari Quran dan dari Sunnah, tapi dengan menggunakan bahasa perundang-undangan. Tidak banyak yang mampu seperti ini. Sedikit sekali lah gitu. Wallahu'alam. Enggak, masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya... Ya, enggak, silahkan. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya, jadi daripada orang-orang sakit itu tadi dari ujungnya dua bayi menjadi seorang pemimpin dalam itu. Kenapa di situ iman kepada al-bayi sedangkan iman kepada Rasul di situ tidak dicantumkan? Iya. Ya, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Yu'minuna bil ghaib merupakan perintah untuk beriman ditujukan termasuk kepada Rasul sendiri. Jadi kepada semua orang yang bertakwa yang merupakan pimpinan utamanya adalah Rasul. Ya kalau Rasul mah tidak akan beriman kepada Rasul kan ya. Rasul beriman kepada Allah, malaikat, yaumil akhir. Sedangkan yu'minuna bil ghaib ini sifat muttaqin. Dan di dalamnya ada Rasul. Oleh karena itu, sifat muttaqinlah iman kepada yang gaib. Dan yang gaib itu apa? Yang ada tapi tidak kelihatan. Namun diterangkan oleh Allah keberadaannya. Itu gaib namanya. Kalau tidak ada, bukan gaib dalam bahasa Arabnya. Yaitu Adam. Kebalikan Adam, wujud. Kebalikan gaib, hadir. Nah, yang gaib itu yang ada tapi tidak hadir. Dan sangat luas makna iman kepada gaib. Kemudian ditekankan di akhir ayat berikutnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Iman dikunci dengan yakin kepada hari akhirat. Hari akhirat kan gaib juga. Tapi ditambah dengan yakin. Tentunya kalau sudah yakin mampu membuktikannya. Yu'minuna bil ghaib dasar utama dan tidak ada yang sangat gaib dan maha gaib selain Allah. Namun Allah juga maha hadir. Dalam surat Al-Hadid disebutkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal tapi bukan permulaan. Allah yang akhir tapi bukan ujung. Karena memang tidak ada ujungnya. Al-lahir wal batin. Allah yang paling terasa keberadaannya dimanapun kita berada dalam kondisi bagaimanapun kita. Dan al-batin. Dan tidak bisa disentuh. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa terdengar dengan telinga kita. Itulah gaib. Al-batinnya Allah adalah gaib. Kemudian iman kepada Rasul sebetulnya iman kepada pada ayat berikutnya yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika beriman kepada yang diturunkan padamu. Kalau kepada yang diturunkannya beriman sudah terbawa mu'nya itu juga diimani. Yang diterima Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an kita imani lebih-lebih lagi tentunya yang membawanya karena terlihat. Nah, kalau pemanya Al-Qur'an adalah keimanan kepada Al-Qur'an mengkajinya dan membacanya. Kalau iman kepada Nabi Muhammad adalah sebagai pelaksana dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, iman kepada Quran mengantarkan kita iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul mengantarkan kita iman kepada Al-Quran juga. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Namun dikunci juga dengan adanya kesatuan kitab suci. Dari yang diturunkan sejak dahulu sampai yang diturunkan di akhir. Makanya ada kalimat, wa ma unzila min qablik. Dan kalimat iman kepada Al-Quran, Al-Quran disebut dalam ayat ini dengan tulisan Al-Kitab. Tulisan Al-Kitab ini tidak pakai alif walaupun dibaca panjang. Sama dengan Al-Kutub. Di akhir surat Al-Baqarah kita temukan ada amanar rasul bima unzila ilaihim rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kalimat wa kutubihi itu bacaan riwayat Hafs dari Asim, namun bacaan riwayat Khalad dari Hamzah membacanya wa kitabihi. Artinya tulisan Al-Kitab dengan tulisan Al-Kutub sama. Hal ini mengingatkan kita dzalikal kitab, tulisannya tanpa alif, sehingga langsung kita diingatkan dengan hakikat isi Al-Quran itu meliputi semua kitab-kitab terdahulu yang kalau disebut, kalau dikumpulkan disebutnya kutub. Jadi tulisan ini adalah punya isyarat. Kenapa tidak pakai alif? Ya, baik, Mangga, yang di payun yang di depan tadi. Oh, sedang ke air ya. Barusan mau bertanya. Ya, barangkali tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri saja. Kenapa saya seperti ini? Sedang agak gangguan kesehatan nih. Iya, jadi saya rencananya harus ke Masjid Darut Tauhid, nampaknya enggak nih sekarang. Enggak akan sholat di Masjid Darut Tauhid. Mau langsung pulang saja nampaknya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina mulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ali sultanik. Allahumma afina fi abdalina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ya Allah. Anta syafi ishfi ya Allah mardana. La syafi illa anta syifa'an la yughadi rizqana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.